بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله pada malam ini kita lanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dan telah sampai pada hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Yaman. Beliau lebih terkenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Musa, dan nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan tauhid, maka Abu Musa ini mendengar bahwasanya di Makkah ada seorang rasul yang mendakwahkan tauhid. Kemudian beliau datang ke Makkah dan menyatakan keislaman pada Rasulullah SAW. Kemudian beberapa saat beliau bermajlis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke kampung halamannya yaitu Yaman dan mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Kemudian ketika para sahabat, sebagian sahabat berhijrah ke Habasah, maka beliau mendengar hal ini dan beliau pun keluar bersama saudara beliau yaitu Abu Burda dan Abu Rahm dan beberapa dari kaumnya yang telah menyatakan keislamannya untuk berhijrah ke Habasyah. Beliau menaiki safina atau perahu bersama kaumnya, dan di Habasyah ternyata beliau bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya. Ja'far mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan dan mengutus kami untuk tinggal di negeri Habasyah, maka tinggallah kalian bersama kami. Maka Abu Musa beserta kaumnya tinggal di negeri Habasyah. Kemudian ketika Rasulullah SAW telah di Madinah, yaitu pada saat penaklukan Khaybar, maka datanglah Abu Musa ini berserta kaumnya berhijrah ke Madinah dan mendapatkan bagian atau ghanimah dalam harta rampasan perang dari Khaybar. Dan mereka ini tidak termasuk orang yang mengikuti perang tersebut, akan tetapi Rasulullah memberikan khususan kepada mereka, begitu juga kepada Ja'far bin Abi Thalib yang datang ke Madinah ketika penaklukan kota Khaybar. Banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau ini termasuk sahabat ahlul Quran, seorang qori, seorang membaca Al-Quran yang memiliki suara yang merdu. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya satu malam Rasulullah SAW mendengar Abu Musa ini sedang membaca Al-Quran dan beliau takjub ataupun takjub dengan kemerduan atau keindahan suara Abu Musa. Dan beliau gambarkan keindahan suara Abu Musa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya Abu Musa laqad utita majamiran min mijmaran min majamiri ahli Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dikaruniai diberi keindahan suara atau diberi salah satu seruling dari seruling keluarga Daud alaihi salam. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin maksud dari hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan seruling dari Nabi Daud alaihi salam adalah Nabi Daud telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau kitab Zabur. Dan ketika beliau membaca Zabur, beliau melakukan bacaannya. Dan disebutkan bagaimana gunung-gunung kemudian burung-burung menikmati suara Nabi Daud alaihi salam sehingga berbaris untuk bersama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasakharna ma'a Dauda wal jibala yusabbihuna wa tayr. Jadi disebutkan bahwasanya dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud alaihi salam. Maka ini adalah maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Musa qad utita mizmaran bin mazamiri ali Daud. Dan bisa kita bayangkan bagaimana gunung-gunung dan burung-burung ikut menikmati suara Nabi Daud alaihi salam. Dan Rasulullah memberikan kabar bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu memiliki sebagian dari suara tersebut. Dan kedudukan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah mendoakan beliau alaihi salam di dalam sebuah doa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma ighfir li'abdillah ibn Qaisin dambahu. Ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya. Wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan kariman, dan masukkanlah Abu Musa, masukkanlah dia pada hari kiamat nanti pada kedudukan yang mulia. Ini adalah keutamaan-keutamaan beliau. Kemudian juga beliau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, diutus ke negeri Yaman yaitu di Zabid dan Adam sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Begitu juga pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat menjadi gubernur Basrah. Dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat sebagai gubernur di Kufah. Ini adalah keutamaan pengakuan Rasulullah dan para sahabatnya terhadap kedudukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Karena di sana ada sebagian orang yang meragukan kepemimpinan beliau setelah terjadinya tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali mengangkat Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muawiyah mengangkat Amr bin al-As sebagai wakil dari mereka, maka setelah terjadi tahkim tersebut, sebagian orang beranggapan bahwasanya hal itu menguntungkan Muawiyah dan dianggap bahwasanya Abu Musa ini lemah. Ini sebagian orang yang ingin menjatuhkan kedudukan sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi cukup bagi kita bukti ataupun pengakuan Rasulullah tentang kedudukan Abu Musa. Begitu juga pengakuan Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu terhadap kedudukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini meninggal pada tahun sekitar 43 Hijriah. dan disebutkan oleh para tabi'in yang lainnya bahwasanya ahli fikih dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6. Sebagaimana disebutkan oleh Asy'abi rahimahullahu taala, di antara mereka adalah Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai hakim yang memutuskan berbagai perkara dikarenakan keilmuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan maksiat pada siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan pada malam hari, hatta tadhu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kita sudah pernah menyampaikan tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan nama beliau diperselisihkan oleh para ulama dan tidak diketahui. Yang roji adalah bahwasanya nama beliau ini tidak diketahui siapa, walaupun ada sebagian yang merojikan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tathlu asy-syamsu min maghribiha, taba Allahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Rawahu Muslimun. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang keenam, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibni Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah putra dari Umar ibni Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentunya beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam masih dalam masa anak-anak. Ketika berhijrah disebutkan oleh para ulama bahwasanya usia beliau baru 10 tahun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak diragukan lagi dengan semangat beliau di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar. Beliau tidak mengikuti perang Badar, juga perang Uhud, dikarenakan umur beliau yang waktu itu masih kanak-kanak dan Rasulullah tidak mengizinkan beliau untuk mengikuti kedua perang tersebut. Beliau mulai mengikuti peperangan bersama Rasulullah ketika perang Khandaq dan perang-perang setelahnya. Dan beliau termasuk salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan, sebelum sakaratul maut. Maka ini adalah hadis yang dibawakan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang semuanya ini berkaitan dengan taubat. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, bahwasanya disebutkan faedah yang pertama adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menerima taubat hambanya walaupun hamba tersebut menangguhkannya, mengakhirkannya. Yaitu dari hadis yang mengatakan bahwasanya yabsutu yadahu billaili liyatuba musi'un nahar. Yaitu pada malam hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang melakukan maksiat pada malam hari, siang hari. Ketika seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah pada malam, pada siang hari, kemudian dia tidak bersegera bertaubat kepada Allah, Allah tetap menerima taubatnya ketika dia bertaubat pada malam hari. Walaupun yang lebih utama adalah al-mubadarah atau bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda taubat kepadanya. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat hambanya, sebagaimana hadis yang telah lewat bersama kita, yaitu tentang hadis seseorang yang kehilangan tunggangannya, Allah lebih bergembira dibandingkan orang tersebut. Allah bergembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang dia menemukan kembali tunggangannya setelah sebelumnya hilang. Kemudian faedah yang selanjutnya di sini ada isbatul yad atau isbat penetapan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Musa disebutkan yabsutu yadahu, membentangkan kedua tangan atau membentangkan tangannya. Bahkan disebutkan di dalam ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Maka wajib bagi kita untuk mengimani sifat ini tanpa mentahrifnya, tanpa mentakwilnya, tanpa mentakjib atau mentamsilnya. Bahwasanya ini adalah yad ataupun kaifiahnya, maka kita tidak mengetahui bahwasanya Allah yang mengetahui kaifiah dari al-yad tersebut. Itu tidak mentahrif, itu tidak memalingkan maknanya dari makna tangan pada makna yang lainnya. Sebagaimana al-istiwa tidak ditahrif menjadi istaula. Begitu juga tidak mentaktil, tidak menolak sifat yad ini. Menolak bahwasanya Allah tidak memiliki sifat al-yad. Ataupun tidak mentamsilnya, tidak membayangkan bahwasanya yad tangan bagi Allah itu sebagaimana yad bagi makhluk. Jadi tidak mentamsil seperti itu. Begitu juga tidak mengkaifiahkan, membayangkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak ada gambarannya dari makhluk. Maka kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita mengimaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Adapun faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya apabila matahari telah terbit dari arah barat, maka taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari terbit dari arah barat merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La takunu sa'atu hatta tatla syamsu min al-maghribi." Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Fa idza tala'at, dan jika telah terbit, fa ra'aha an-nasu, maka manusia akan menyaksikannya. Amanu ajma'un, kemudian mereka akan beriman. Seluruh mereka ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Ketika itu, yaitu ketika matahari telah terbit dari arah barat, maka tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang yang mereka belum beriman sebelum keadaan, atau sebelum yang mereka tidak beriman sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka tidak berguna lagi keimanan seseorang pada saat itu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan salah satu syarat dari taubat yang kelima beliau sebutkan, yaitu dibagi menjadi dua, selama berdasarkan hamba itu sendiri, yaitu ketika nyawa belum sampai di kerongkongan atau sebelum sakaratul maut, dan yang secara umum adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Maka ketika itu terjadi, taubat seseorang tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hadis-hadis yang memberikan dorongan dan anjuran kepada kita untuk bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda lagi taubat. Tidak menunda-nunda lagi taubatnya. Tidak ada istilah taubat menunggu hari tua. Tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajal kita, akan mencabutnya. Sehingga ketika seorang hamba melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya al-mubadarah, bersegera bertaubat, itu ada yang lebih utama dibandingkan dengan menundanya. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis, tiga hadis ini. Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan semoga hadis-hadis ini bisa memotivasi kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya di dalam sehari bahkan lebih dari 70 kali. Disebutkan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, karena sesungguhnya aku bertaubat di dalam sehari 100 kali. Maka ini harus mendorong kita untuk senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Telah dijamin beliau untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, dan telah dijamin bahwasanya beliau telah dijamin surga untuk beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tetap bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Min babil aula, terlebih lagi kita yang mungkin rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Ketika di tengah manusia kita bisa menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tetapi ketika sendirian, ketika orang lain tidak ada, kita dengan mudah bermaksiat kepadanya. Dan ini hanya diri-diri kita yang mengetahui. Oleh karena itu, mudah-mudahan hadis-hadis ini menjadi motivasi ataupun semangat bagi kita untuk senantiasa melakukan ibadah yang mulia ini, ibadah yang senantiasa dilakukan oleh para Rasul alaihi salam, dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada sedikit faedah dalam hadis yang pertama dan kedua. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, yaitu tentang istighfar dan taubat. Ya, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jadi istighfar itu secara harfiah atau secara bahasa adalah meminta qalabul maghfirah, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menutupi kesalahannya tak terlihat oleh siapapun, tak berbekas akan ia berbuat dosa. Dan istighfar ini seringnya digandingkan dengan taubat. Istighfar Istighfar dan taubat ini adalah dua kata yang apabila dirangkaikan, apabila dipisah, disebutkan hanya taubat saja, maka bersatu. Yaitu maksudnya, jika suatu kalimat itu hanya mengandung kata istighfar saja, disebutkan istighfar saja, tidak mengandung di situ kalimat taubat, maka kata istighfar juga bermakna taubat. Sebagaimana di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka beristighfarlah kepada Rabb kalian. Bisa dilihat nanti surat Nuh ayat ke-10. Di dalam ayat tersebut Nabi menyebutkan bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam makna istighfar ini dalam surat Nuh ayat ke-10 ini terkandung perintah bertaubat. Jadi ketika disebutkan hanya kata istighfar saja, maka di situ mengandung makna taubat. Dan jika digabungkan di dalam satu kalimat kata taubat dan istighfar, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Contohnya zikir yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Makna dari istighfar adalah aku istighfar dalam kalimat tadi astaghfirullah. Maksudnya ya Allah ampunilah dosaku yang telah lalu. Kemudian wa atubu ilaih maknanya adalah ya Allah aku memohon kepadamu agar engkau memberikan taufik kepadaku supaya aku tidak terjerumus lagi dengan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat pada masa yang tidak terjerumus lagi pada kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat di masa mendatang. Jadi ketika dipisah dia memiliki makna taubat, istighfar memiliki makna taubat, dan apabila digabung maksudnya dalam satu kalimat ada kata taubat dan istighfar, maka maknanya masing-masing tidak sama. Ini itu sedikit faedah antara istighfar dan taubat.